Sujud sahwi kita akan pelajari nanti ya. Nah, sujud sahwi kita akan pelajari nanti. Wajib dikerjakan untuk mengganti, menutupi, ya, perkara wajib yang ditinggalkan dalam sholat. Sebagaimana sempat disinggung pada pelajaran kita. Nah, seperti halnya lupa tasyahud awal, ya, maka wajib ditutupi dengan sujud sahwi. Nah, harinya nanti ada khusus tentang itu. Nah, di antara pertanyaan yang ditanyakan tentang sujud sahwi, yaitu bagaimana kaifiyah atau sifat kedua tangan ketika hendak salam setelah sujud sahwi. Nah, ada sebagian yang dalam mempertanyakan ini. Nah, sujud sahwi itu kan imma sebelum salam, imma setelah salam, ya. Sebelum salam yaitu setelah tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir selesai, tidak langsung salam tetapi sujud dulu. Sujud, ya. Kemudian duduk antara dua sujud. Kemudian sujud yang kedua, kemudian duduk, duduk untuk salam. Nah, bagaimana kedua tangan, sifat kedua tangan ketika duduk untuk salam ini setelah susah? Nah, apakah memberi isyarat? Ada yang menanyakan seperti itu. Jawabannya tentunya tidak. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha. Begitu pula sesahwi setelah salam. Setelah salam, sujud dua kali diantarai oleh dua, duduk antara dua sujud. Sujud, kemudian bangkit duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua kalinya, kemudian duduk untuk salam lagi. Nah, kedua telapak tangan, kedua tangan diletakkan di paha. Tidak ada isyarat, dan sudah kita pelajari di akhir pembahasan tentang salam. Hadis ya Jabir bin Samurah, riwayat Muslim dan riwayat Abu Dawud menunjukkan, ya, menunjukkan bahwa kedua telapak tangan, perintah Nabi SAW merintahkan kedua telapak tangan diletakkan. Diletakkan artinya tidak ada yang digenggam dan tidak ada isyarat, ya. Bahkan makna hadis, ya, terkait dengan larangan Nabi SAW kepada sahabat untuk memberi isyarat pada saat salam. Nah, jadi kedua telapak tangan kembali seperti semula diletakkan, kemudian salam. Nah, jadi dari situ difahami dan jelas pada duduk memberi salam setelah dua sujud sahwi, jelas kedua telapak tangan diletakkan di paha. Jadi ingat, saat salam tidak ada isyarat. Nah, tidak ada tangannya digenggam dan tidak ada isyarat, diletakkan semuanya. Baik. Apakah berdosa bagi orang yang bermudah-mudahan mengucapkan sumpah demi Allah karena banyak santri yang melakukan walaupun masalah kecil? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfadhu aymanakum." Begitu ayatnya. "Wahfadhu aymanakum." Jagalah sumpah-sumpah kalian. Artinya jangan sedikit-sedikit bersumpah, jangan sedikit-sedikit bersumpah. Nah, sumpah itu ketika ingin mentakid, mempertegas suatu masalah penting, ya, suatu masalah penting. Nah, atau ketika dituntut untuk bersumpah pada pengadilan. Nah, pada pengadilan. Adapun tidak ada yang menuntut bersumpah dan tidak ada masalah penting sekali yang mau dipertegas dengan sumpah, nah, tidak usah wallah, wallah, wallah. Tidak perlu harus gitu-gitu. Nah, ya, namun warid pada lisan anak-anak, ya, sebagian orang, nah, terucap sumpah begitu saja. Nah, dan sifatnya lagul yamin. Nah, sumpah yang sifatnya lagu. Ini ucapan begitu saja karena terbiasa jadi ya, bicara Allah. Nah, itu sebenarnya lahu gitu. Nah, terucap begitu saja. Nah, namun itu tadi perintah Allah, wahfadhu aymanakum, jaga sumpah-sumpah kalian, karena sumpah itu beresiko, karena bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara mengqadha salat witir yang tertinggal maksudnya? Salat witir yang tertinggal maksudnya? Tertinggal? Apa maksudnya? Siapa yang bertanya? Coba diperjelas. Jangan malu. Tidak terjawab itu. Tertinggal maksudnya apa? Jelaskan. Apa maksudnya tertinggal? Tertinggal atau maksudnya tidak sempat dikerjakan karena tertidur? Bahasa itu penting ya, makanya belajar bahasa. Yang salah bahasa orang tidak paham. Apa yang tertinggal? Nah, kan begitu. Maksudnya barangkali tidak sempat dikerjakan karena tertidur, begitu. Nah, atau habis waktu, begitu. Atau tertinggal dari imam ketika tarwih, kemudian sampai ke witir. Nah, jika yang dimaksud adalah tidak sempat witir karena tertidur, ya, udur yakni capean, ya, tertidur tidak sempat bangun, tidak kuat bangun untuk witir karena lelah, maka Nabi alaihi salatu wassalam sebagai manusia terkadang ya kelelahan, dan terkadang witirnya tidak sempat dikerjakan di malam hari. Nah, dan beliau mengqadanya di waktu duha esok harinya dengan cara digenapkan. Nah, karena salat di siang hari itu genap. Nah, witir itu di malam hari. Oleh karena itu digenapkan. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam witirnya adalah 11 rakaat. Maka beliau qadha di waktu duha 2 rakaat 2 rakaat jadi 12. Hadis Aisyah riwayat Muslim. Jadi barang siapa punya kebiasaan cara memahami hadis tergantung kebiasaan. Yang punya kebiasaan witir misalkan selama ini biasanya dia witir 3 rakaat. 3 rakaat. Nah, berarti ketika ya tidak sempat mengerjakannya di malam hari karena udzur yang dijelaskan tadi, esoknya dia qadha jadi 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat jadi 4. Dikenapkan. Ya, kebiasaannya 5 rakaat. Biasanya 5 rakaat, 5 rakaat, kemudian malam itu tidak sempat mengerjakannya, maka besok di qadha di waktu duha jadi 6 rakaat. Begitu. Adapun ketika salat malam ya, asyik sholat tahajud 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Jika khawatir ya, khawatir masuk waktu adzan, masuk waktu sholat subuh, maka segera ditutup dengan witir meskipun 1 rakaat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Baik, jika khasyya ahadukum as-subh falyutir. Nah, jika takut masuk waktu subuh maka hendaknya segera mengerjakan witir. Ya, di wahidah dengan 1 rakaat. Nah, semoga Anda sudah menjawab maksud pertanyaan ini.